الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله إسلام merupakan agama yang sempurna. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam tuwufiya waqad akmala hadha ad-din. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam beliau meninggal dan telah menyempurnakan agama ini. Jadi tidak ada kebaikan apapun melainkan telah disampaikan kepada umatnya. Dan tidak ada keburukan apapun melainkan telah diperingatkan. Sehingga Islam merupakan agama yang komplit. Semuanya ada. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian nikmatku. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Dan aku ridha Islam ini merupakan agama bagi kalian. Maka dari ayat ini, Al-Islam la yahtaju ila ziyadah. Bahwasanya Islam gak butuh dengan adanya tambahan-tambahan. Yastahsinuhal uqul. Islam tidak butuh tambahan-tambahan yang dianggap bagus oleh otak-otak umat manusia. Gak ada yang namanya tambahan tashtahiha al-anfus wal-adhwaq. Yang dianggap enak menurut selera. Enggak ada Islam yang membutuhkan tambahan dilihat dari tempat dan perubahan zaman. Islam tidak butuh itu semua. Karena Islam yang ada pada zaman Nabi SAW terus ada sampai zaman kita. Dan berlanjut sampai datangnya hari kiamat. Islam tidak berubah. Dengan berubahnya tempat dan dengan berubahnya zaman. Tetap seperti itu. Oleh karenanya ikhwani hafizakumullah, fa ayyu ziyadatin fi hadzal din fa hiya bid'atun batilah. Oleh sebab itu apapun tambahan-tambahan yang ada dalam agama ini, maka tambahan itu adalah bid'ah yang batil. Jadi tambahan apapun dalam agama ini, maka itu adalah bid'ah yang batilah. Mardudun ala sahibiha. Dan tertolak bagi para pelakunya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Aisyah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min. Fahuwa rad. Barang siapa yang berbuat sesuatu dalam agama ini, membuat sesuatu yang baru pada agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan yang lebih umum, hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal apapun, dia anggap amalan itu baik, dia anggap amalan itu ibadah, amalan apapun yang tidak ada pada zaman kami, yang tidak pernah kami perintahkan, maka itu tertolak. Kasihan ikhwani hafizakumullah. Kasihan mereka. Sudah capek. Berbuat amalan. Dianggap ibadah. Sudah meluangkan waktu. Ternyata amalan tersebut ditolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak diterima. Kasihan. Apakah sampai di sini? Enggak. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Bahkan pelakunya berdosa. Sudah amalannya tertolak, enggak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, malah dapat dosa. Musibah di atas musibah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di permulaan khutbah, muqaddimah. Kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, enggak dihukumi sesat, melainkan perbuatan tersebut berdosa. Dan kesesatan tersebut mengantarkan ke dalam api neraka. Wala'iyadu billah. Iyakum wa muhdathati al-umur. Hati-hatilah kalian pada perkara-perkara yang baru. Ini peringatan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Orang yang berbuat bid'ah, amalannya tertolak, tidak diterima. Kemudian dia berdosa, diancam masuk api neraka. Empat hal. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Terus berlanjut. Ini bahayanya bid'ah. Terus berlanjut. Bahkan mendapatkan dosa bagi orang-orang yang mengikutinya. Amalannya tertolak. Tidak diterima. Mendapatkan dosa. Diancam masuk dalam api neraka. Bahkan dia mendapatkan dosa tambahan. Kalau ada orang yang mengikuti kebid'ahannya. Perkaranya enggak gampang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat di dalam Islam ini jalan-jalan yang jelek, ibadah-ibadah yang jelek, amalan-amalan yang baru, fa'alaihi wizruh, maka dia mendapatkan dosa. Yang berbuat atau yang membuat apa? Kebid'ahan. Wa wizruh man amila biha. Dan dia mendapatkan tambahan dosa dari orang yang mengamalkannya. Dia berdakwah mengajak kepada kebid'ahan. Dia berdakwah mengajak kepada penyimpangan. Dia berdakwah mengajak kepada penyelewengan. Dia mendapatkan dosa. Dan kalau ada orang yang mendengar, kemudian mengerjakan apa yang telah dia sampaikan, maka yang menyebarkan tersebut mendapatkan dosa tambahan dari para pelakunya. La yanqusu min awzarihim syai'at, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Yang melakukan juga mendapatkan dosa. Yang mengajarkan kepada mereka mendapatkan dosa dari orang-orang itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosanya. Na'udzubillah. Semoga kita jauhkan dari bahaya ini. Apakah sampai di sini? Tidak. Terus berjalan. Terus merembet. Terus bertelur. Inilah kemungkaran ya ikhwani hafizakumullah. Kebid'ahan kalau sudah dilakukan, akan merembet kepada dosa-dosa yang lain. Bahkan yang membuat kebid'ahan di kota Madinah lebih parah. Yang membuat kebid'ahan di kota Madinah lebih parah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ahdatha fiha hadathan, yang berbuat atau yang membuat perkara-perkara baru di kota ini. Di kota apa? Madinah. Yang membuat perkara-perkara baru di kota ini. Fa'alaihi la'natullah wal malaikati wal nasi ajma'in. Mereka mendapatkan laknat Allah. Dijauhkan dari rahmatnya. Dan para malaikat. Dan umat manusia. Ini yang membuat kebid'ahan di kota Madinah. Mendapatkan laknat Allah. Laknat malaikatnya. Dan laknat dari umat manusia. Bahkan tidak hanya itu. Orang-orang yang berusaha untuk menyembunyikan para pembuat bid'ah. Yang menyembunyikan. Kena juga getahnya. Yang menyembunyikan para pembuat bid'ah. Kena juga efeknya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la'an Allah, la'nat Allah subhanahu wa ta'ala man awa muhditha, bagi orang-orang yang menyembuhkan muhdith, Laknat Allah bagi orang-orang yang menyembunyikan muhdats. Apa arti muhdats? Disebutkan beberapa artinya oleh para ulama. Di antara beberapa tafsir dari kata muhdats adalah pelaku dan pembuat bid'ah. Yang menyembunyikan mereka dilaknat. Maka masuk juga dalam makna ini yang membela pembuat bid'ah, bahkan yang memberikan rekomendasi, bahkan yang memuji mereka. Ini hati-hati. Bisa mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyembunyikan loh ikhwani hafizakumullah. Lantas bagaimana dengan pembuat bid'ah itu sendiri? Ini yang dilaknat, yang menyembunyikan dan yang menolong. Lantas bagaimana dengan pembuat bid'ah itu sendiri? Maka perkaranya lebih besar. Ini bahaya bid'ah. Amalannya ditolak. Enggak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan dosa. Kemudian yang kelima, diancam masuk api neraka. Kemudian yang keenam, mendapatkan dosa tambahan apabila ada orang yang mengikutinya. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan laknat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan laknat tersebut mengenai orang-orang yang menolong mereka. Para pembuat bid'ah. Apa sih arti dari kata bid'ah? Definisi bid'ah, kullu ma lam yakun. Dalil min al-kitab wala min as-sunnah wala atharun min as-sahabah. Perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Perkara-perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada dalil. Perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada dalilnya. Baik dari Al-Quran, tidak ada. Dari As-Sunnah, tidak ada. Dari para sahabat, tidak ada yang melakukannya. Ini definisi bid'ah. Definisi yang mudah. Apa itu bid'ah? Segala sesuatu dalam agama kita yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga dari para sahabat. Nah, di antara beberapa bid'ah yang baru saja kita lewati, dan ini merupakan evaluasi atas kemungkaran-kemungkaran umat manusia. Yang mana ini merupakan peringatan jangan sampai kita mengikutinya. Yaitu bid'ah yang terdapat di bulan Rajab. Sebagai evaluasi bagi kita. Bid'ah-bid'ah yang dikerjakan oleh umat manusia di bulan yang baru saja kita tinggalkan. Sebagai evaluasi. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam apa yang telah mereka lakukan. Dan merupakan ilmu bagi kita. Supaya berhati-hati. Dan di bulan Rajab ini berbagai macam bid'ah mereka lakukan. Berbagai macam model. Amalan yang tidak ada dasarnya. Kalau kita mau tahu. Apa sih kelebihan bulan Rajab? Kok sampai mereka betul-betul mengagungkan bulan tersebut? Jawabannya bulan Rajab tidak memiliki keutamaan kecuali apa? Bulan apa? Bulan haram. Termasuk dari bulan haram. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna iddata syuhuri indallahi izna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada 12. Di antaranya ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maksudnya haram di sini adalah haram untuk berbuat kezaliman. Tidak boleh mereka berperang. Tidak boleh mereka mengucurkan darah. Semuanya haram. Tapi kalau masuk di 4 bulan ini lebih parah dosanya. Thalathatun mutawaliyat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar. Satu saja yang agak jauh, yaitu bulan Rajab. Apa keuntungan bulan Rajab? Ini saja. Yang mereka apa? Agungkan. Padahal Rajab enggak punya fadilah kecuali Syahrul Hurum. Bulan yang diharamkan untuk menumpahkan darah. Selebih itu enggak ada fadilahnya. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab, afwan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, wa ammal ahadith al-warida fi fadli Rajab fahiya ala kismain. Hadith-hadith yang membahas mengenai keutamaan bulan Rajab itu ada 2 macam. Enggak ada yang ketiga. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, al-ahadith al-warida fi fadli Rajab fahiya ala kismain. Hadis-hadis yang membahas mengenai keutamaan bulan Rajab itu ada 2 macam. Gak ada yang ketiga. Kalau enggak ini, ya ini. Dha'ifatun wa mawdhu'ah. Kalau enggak dha'if atau mawdhu', lebih parah. Ada hadisnya, ya. Tapi hadisnya tersebut kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, kalau enggak dha'if, artinya apa? Lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Atau yang kedua apa? Maudhu alias palsu. Lebih-lebih lagi. Bahkan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menambahkan dan menegaskan. Ibnu Al-Qayyim menegaskan, bal kulluha kadhibun waftira'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Ibnu Al-Qayyim, bahkan semuanya. Kalau Ibnu Hajar mengatakan ada 2. Ada yang dhaif dan ada yang palsu. Adapun Ibnu Al-Qayyim meyakinkan. Bahkan semua hadisnya dusta dan berbohong menggunakan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu Al-Qayyim, bal kulluha kadhibun waftira'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dusta dan berbohong dengan menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama menuliskan kitab-kitab yang menyebutkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di bulan ini, di bulan Rajab. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim. Begitu pula Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau menulis sebuah risalah yang berjudul Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Syahri Rajab. Tabyin Al-Ajab, penjelasan yang aneh. Ini bukunya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali menulis sebuah kitab atau risalah yang berjudul Tabyinul Ajab, penjelasan yang aneh atau menakjubkan. Fima warada fi syahri Rajab, apa-apa yang ada di bulan Rajab. Nah, Nah, di antara kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di bulan Rajab yang dilakukan oleh kaum muslimin, baik itu di negeri Indonesia maupun di beberapa belahan negeri Islam, gak terlalu banyak, kita sebutkan 10 saja. Kita sebutkan 10 saja. Dan kita tutup kajian. Kemungkaran yang pertama, kemungkaran yang kedua, kemungkaran yang ketiga, di hari yang sama. Kemungkaran yang pertama, kemungkaran yang kedua, kemungkaran yang ketiga, di hari yang sama. Yang pertama, awalu khamisin min Rajab. Kamis pertama di bulan Rajab. Tinggal dilihat. Kalau masuknya awal Rajab hari Sabtu, ya berarti Kamis. Pokoknya Kamis pertama di bulan Rajab. Sebagian kaum muslimin yaghsiluna atfalahum wa auladahum. Mereka memandikan anak-anaknya. Hari apa? Kamis. Awal Rajab. Mereka memandikan anak-anaknya. Setelah bersih, kemudian mereka mengucapkan sebuah doa. Setiap hari memandikan bagus. Tapi mengkhususkan waktu ditambahi dengan doa. Nah, ini yang diingat. Kamis pertama di bulan Rajab mereka memandikan anak-anak. Setelah rapi, bersih, mereka mengangkat tangan sambil mengatakan, ya Khamis awal Rajab. Wahai Khamis. Ini ada di wirid-wiridnya mereka. Wahai Khamis. Di pertama Rajab. Salam. Najjina minal hasbati wal karab. Najjina minal hasbati wal jarab. Wahai Kamis awal Rajab. Najjina minal hasbati wal jarab. Selamatkan kami, anak-anak kami, keturunan kami dari penyakit campak dan kudis atau kurap. Karena mereka meyakini. Tidak mengucapkan doa tersebut karena mereka meyakini. Kamis ini pertama di bulan Rajab ada sekian fadilah. Di antaranya kesembuhan bagi anak-anak mereka. Doa tersebut ketika dipaparkan kepada Mufti Negeri Saudi Arabia yang lalu, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, beliau mengatakan, bid'atun munkara. Ini adalah bid'ah yang munkar. Ini adalah bid'ah yang harus diingkari. Bal syirkun billahil azim. Bahkan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat syiriknya? Hah? Ya? Minta sama Khamis bin, minta sama Khamis. Nah. Meminta kepada hari Kamis. Hari Kamis ya ikhwan, hafizakumullah. Nah. Bukan namanya orang, hari Kamis. Meminta kepada hari Kamis. Di sini kesyirikannya. Nah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di hari apa? Di hari Kamis. Pertama di bulan Rajab. Yaqumuna bidzabihah. Sengaja mereka di Kamis pertama di bulan Rajab menyembelih hewan kurban. Kalau enggak kambing, sapi. Paling sedikit ayam. Bagi mereka yang enggak mampu. Kambing dan sapi seolah-olah mereka menyembelih kurban seperti hari apa? Id. Karena mereka menganggap di sini ada fadilah. Mengkhususkan menyembelih kurban di Kamis pertama di bulan Rajab. Ini mereka sebut dengan apa? Rajabiyah. Atau karamat Rajab. Rajab punya keramat. Atau Rajabiyah di beberapa negara Islam. Di Indonesia disebut Rajabiyah. Rajab-rajaban. Ya. Kamis pertama. Di antara ritual mereka. Menyembelih hewan kurban. Bahkan yang parah. Kucuran darah pertama yang keluar dari leher hewan tersebut. Mereka ambil. Yulabbikhuna bihal judran wal abwab. Mereka tempelkan, ditoletkan di pintu-pintu dan ujung-ujung jendela. Sedikit saja. Letakkan di ujung-ujung jendela. Mereka berkeyakinan bahwasanya ini dapat menangkal apa? Hah? Jin. Setan. Menangkal apa? Jin dan setan. Ini ada. Dan menolak penyakit ain. Penyakit menolak ain. Nah. Dan ini ikhwani hafizakumullah. Ritual ini sebetulnya ada di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kalau zaman jahiliyah mereka sebut dengan istilah atirah. Zaman jahiliyah mereka sebut dengan apa? Atirah. Pakai ain. Ain ta ya ra. Ta marbutah. Ain ta ya ra ta marbutah. Atirah. Penyembelihan di bulan Rajab. Dan ketika datangnya Islam ini semua dihapus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La far'a wa la 'athira." La far'a wa la 'athira. Enggak ada dalam Islam far'a dan tidak ada di dalam Islam apa 'athira. 'Athira antum sudah ketahui maknanya. Apa itu? Apa arti 'athira? Hah? Penyembelihan di bulan Rajab. Atir. Fara' arti dari kata-kata fara' awwalu nitaj bahimatil an'am awin naqah. Hasil pertama dari hewan ternak atau unta. Jadi kalau antum punya kambing. Kambingnya ini punya anak. Anak pertama ini dia pelihara. Kasih makan, kasih minum. Sampai berjalannya waktu semakin besar. Betina. Nah, sampai hamil dan melahirkan. Nah, kelahiran pertama ini. Di mana mereka sembelih dan mereka sajikan untuk berhala-berhalanya. Untuk Tuhan-Tuhan mereka. Ini disebut apa? Farak. Fara'ain. Farak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La fara'a wa la 'athira." Enggak ada farak. Kelahiran pertama binatang ternak yang diberikan kepada berhala. Dan tidak ada atirah. Sembelihan di bulan Rajab. Khusus untuk bulan Rajab. Tidak ada. Dan ini ternyata masih diadopsi oleh sebagian orang. Di bulan Rajab, mereka menyembelih dengan menganggap adanya fadilah di bulan ini. Bisa jadi, mereka mengundang makan-makan. Tujuannya itu, menganggap adanya fadilah dan keutamaan. Ini bid'ah yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, dari apa? Kamis. Tapi kali ini, setelah terbenamnya matahari. Masuk malam apa? Malam Jumat. Pertama di bulan Rajab. Setelah matahari terbenam, mereka sholat maghrib. Setelah itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan mereka mulai start. Sampai isya. Sholat apa? Sholat apa? Naam? Naam, ahsan, tabarakallah. Sholat raghaib. Kapan itu? Malam Jumat pertama di bulan Rajab. Setelah sholat maghrib, start. 2 rakaat. Sampai azan isya. 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Berarti berapa kali salat? 6 kali. Rakaat pertama, mereka membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai Al-Fatihah, membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diulangi sebanyak 3 kali. Ini rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, mereka membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai selesai 12 rakaat. Ini salat apa? Raghaib. Setelah salat maghrib, mereka start 12 rakaat. Sampai datangnya waktu isya. Rakaat pertama, membaca Al-Fatihah dan Inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 3 kali. Rakaat kedua, Al-Kafirun. Selesai salam, membaca salawat. Allahumma salli ala nabiyil ummi. Berapa kali? 70 kali. Setelah itu, mereka bersujud. Ini salat raghaib. Kalau antum tahu ritualnya seperti ini. Kebidahan yang ketiga. Salat raghaib di bulan Rajab. Setelah selesai salat, mereka membaca salawat 70 kali. Setelah itu sujud. Dan membaca doa. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Sebanyak berapa? Sama dengan salawat. Berapa kali? 70 kali. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Sebanyak 70 kali. Ketika ditanya, mana dasarnya? Ada. Hadis Nabi. Masya Allah. Hadis yang bagaimana? Yang meriwayatkan Anas bin Malik. Masya Allah. Menyebutkan sahabat Nabi SAW yang termasuk di antara yang banyak meriwayatkan hadis Anas bin Malik. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله له خطايا ولو كانت مثل الزبد البحر. Sabda Nabi SAW, tidak ada satupun yang salat raghaib seperti salat ini, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Salatnya kapan ini? Malam Jumat pertama di bulan Rajab. Antara maghrib sampai isya. kepada mereka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang melakukan salat seperti ini melainkan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Wa adadur rimal wa barakatil asjar wa waznul jibal, tidak hanya itu, walaupun dosanya sebanyak butir debu atau sebanyak butir tanah atau kerikil. Masya Allah, miliaran. Walaupun dosanya sebesar gunung, walaupun dosanya sebanyak daun-daunan. Bahkan tidak hanya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yushfa' lahu yaumal qiyamah fi 700 min ahli baitihi mimman istahaqqa an-nar. Bahkan yang salat raghaib akan diberikan syafaat khusus kepada 700 orang keluarganya, orang yang salat tadi. Yang mana 700 orang tersebut sebetulnya berhak untuk masuk dalam api neraka, tapi karena syafaatnya. Dan syafaat tersebut datang karena dia salat apa? Raghaib. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, beberapa orang-orang dari kalangan sufi, mungkin saja mereka enggak salat sepanjang tahun. Tapi kalau sudah masuk malam Jumat pertama di bulan Rajab, jangan sampai mereka tinggalkan. Setelah itu, berbuat apa saja, keharaman, kemaksiatan. Tinggal nunggu salat raghaib yang akan datang. Dosa-dosanya semuanya diampuni, insyaAllah subhanahu. Berkata Al-Imam Nawawi mengenai salat ini. Kenapa kita sebut Imam Nawawi? Kenapa? Ulamanya Syafi'i. Yang mereka menganggap bermadhab Syafi'i. Imam Nawawi merupakan Syekh Syafi'i. Syekhnya orang-orang Syafi'i. Kata Imam Nawawi, hadihi salat bid'atun munkara. Salat ini merupakan bid'ah yang diingkari. Siapa mengatakan? Al-Imam Nawawi, gurunya Syafi'iyah. Hadhihi salat bid'atun munkara. Wa yajibu tarkuha, dan wajib untuk ditinggalkan. Wal i'ramu anha, dan wajib untuk berpaling dari ibadah ini. Wal inkaru ala fa'iliha, dan wajib diingkari bagi para pelakunya. Ayo. Mau dikemanakan perkataan gurunya mereka? Kata Imam Nawawi, salat ini bid'ah yang penuh dengan kemungkaran. Wajib untuk ditinggalkan, berpaling, bahkan diingkari dan diingatkan bagi para pelaku. Ini pendapat Imam Nawawi akan salat di atas. Nah, hadis yang tadi bagaimana? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal atharu fihi kadhibun mawdhu'un biittifaqi ahli alhadits. Athar atau hadis yang menyebutkan mengenai salat raghaib adalah palsu, mawdhu', dusta, bohong, dengan kesepakatan ahlul hadis. Mereka sepakat tentang palsunya apa? Hadis ini. Ini loh mereka. Kasihan. Menjalankan amalan sudah capek. Amalannya tertolak. Tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dihukumi bid'ah, diancam masuk ke dalam api neraka. Kasihan. Maka ini bahaya bid'ah. Ini bid'ah yang keberapa? Yang ketiga. Salat raghaib. Bid'ah yang keempat. Yang kita lihat dan kita saksikan sebagai evaluasi. Di bulan yang lalu. Bulan Rajab. Peringatan apa? Isra wal Mi'raj. Pada tanggal berapa? Berapa Rajab? 6 malam 27. Di malam itu mereka membacakan kisahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka membacakan maulid. Mereka membacakan bagaimana sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka merayakan Isra wal Mi'raj. Dan ini adalah perbuatan bid'ah dari dua sisi. Yang pertama, lam yathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'urija fi syahri Rajab. Yang pertama, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam Isra wal Mi'raj di bulan apa? Di bulan Rajab. Enggak ada dalil. Bahkan ahlu sirah mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Isra wal Mi'raj di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Berarti bukan di bulan ini. Ada yang mengatakan di bulan Rabi awal. Ini yang kedua. Ada yang mengatakan Rabi al-Thani, Rabi al-Akhir. Ini yang ketiga. Dan ada yang berpendapat di bulan Rajab. Ini yang keempat. Yang berpendapat di bulan Rajab itu sendiri, mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan permulaan Rajab. Ada yang mengatakan pertengahan Rajab. Ada yang mengatakan akhir Rajab. Dan perlu antum ketahui, ikhwani hafizakumullah, bahkan yang berpendapat bahwasanya Isra wal Mi'raj di bulan Rajab merupakan pendapat yang paling lemah. Bayangkan. Yang berpendapat Isra Mi'raj di bulan Rajab merupakan pendapat yang paling lemah dibandingkan pendapat-pendapat yang lain. Oleh sebab itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan perkataan Ibn Dahiyah. Kata Ibn Dahiyah, "Wa dzakara ba'dul qussas anna al-Isra fi Rajab wa dzalika kadzibun." Kata Ibn Dahiyah, ahlu kisah mereka membacakan atau menyebutkan kisah Isra wal Mi'raj di bulan Rajab dan itu adalah dusta. Ibnu Hajar condong kepada lemahnya pendapat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anggaplah Isra Mi'raj di bulan Rajab. Ngalah. Isra wal Mi'raj anggap di bulan Rajab. Yang mengikuti mereka. Anggap di bulan Rajab tidak diperbolehkan bagi kita untuk merayakannya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah memerintahkan. Karena Nabi SAW tidak pernah mengamalkan. Begitu pula, setelah Nabi SAW wafat, tidak pernah diamalkan oleh satu pun di antara para sahabat. Setelah para sahabat wafat, tidak pernah diamalkan oleh satu pun dari kalangan para tabi'in. Setelah mereka bahkan tidak pernah diperintahkan oleh satu pun dari kalangan al-a'immah, al-madzahib, al-fiqhiyah, al-arba'ah. Dari empat mazhab, imam-imamnya mereka tidak pernah ada yang menyebutkan perkara ini. Abu Hanifah tidak ada. Imam Malik gak pernah. Imam Syafi'i. Coba datangkan perkataan Imam Syafi'i yang memerintahkan. Gak ada. Lebih-lebih Imam Ahmad ibn Hanbal. Perlu antum ketahui kapan datangnya perayaan ini. Datangnya di abad kelima. Hijriah. Ketika orang-orang Syiah. Ar-Rafidah. Al-Batiniyah. Menguasai Mesir. Yang mereka sebut dengan Daulah Fatimiyah. Kapan datangnya 500 tahun. Setelah hijrahnya Nabi SAW. Ketika orang-orang Syiah Al-Batiniyah menguasai Mesir. Daulah Fatimiyah. Mereka membuat kebid'ahan berbagai macam model. Dan imbasnya sampai detik ini. Siapa yang membuat yang mempelopori? Syiah. Nah, ini yang kedua. Enggak ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bid'ah yang keberapa? Yang keempat? Apalah yang ketiga? Yang keempat. Kemudian yang kelima. Ikhwani hafizakumullah. Mengkhususkan puasa di bulan itu. Mengkhususkan apa? Puasa di bulan Rajab. Kalau enggak semuanya atau separuhnya. Mungkin saja di bulan-bulan yang lain selain Ramadan enggak berpuasa. Tapi kalau sudah masuk di bulan Rajab, enggak menyia-nyiakan mereka. Berpuasa banyak di bulan itu. Ketika ditanya dalilnya, mereka memiliki dalil di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syaban syahri. Wa Rajab syahrullah, wa Ramadan syahr ummati. Rajab bulannya Allah, Syaban bulanku kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan Ramadan bulannya umatku. Hadithun mawdu, hadis palsu, dihukumi palsunya oleh Imam Syaukani. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, man shoma yawman min Rajab kana ka shiyami syahri Ramadan, yang berpuasa satu hari di bulan Rajab sama seperti berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan karim, Ramadan mubarak, Ramadan di mana Allah turunkan rahmat barakah, dibukakannya pintu surga, ditutupkannya api neraka. Di sana ada satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dikatakan satu hari saja di bulan Rajab lebih baik daripada bulan Ramadan. Na'udzubillah. Hadis yang ketiga, man shoma yawman min Rajab kana ka shiyami 60 syahra, yang berpuasa satu hari di bulan Rajab sama dengan berpuasa 60 bulan. 60 bulan berarti berapa tahun? Hah? 5 tahun. Satu hari di bulan Rajab sama dengan kita berpuasa 5 tahun non-stop. Hadithun maudhu. Gak ada pengkhususan puasa di bulan Rajab. Bahkan Al-Imamu Al-Khara'iti di dalam kitabnya Masawi'ul Akhlaq menukilkan riwayat Hurasyata Ibn Al-Hur. Kata Hurasyah Ibn Al-Hur, wa kana Umar yadrib alal mutarajibin. Umar ibn al-Khattab, khalifah kaum muslimin yang keberapa? Yang kedua. Kalau sudah masuk di bulan Rajab, memukul para al-mutarajibun, orang-orang yang mengkhususkan puasa di bulan itu. Dipukul oleh Umar ibn al-Khattab. Mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa adkhala aydihim fil jifan, Umar ibn al-Khattab mengambil tangan-tangan mereka dimasukkan ke dalam nampan makanan sambil mengatakan, kulu fa inna Rajab syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah, makanlah. Diperintahkan mereka untuk apa? Berbuka. Umar ibn al-Khattab dimasukkan tangan-tangan mereka ke dalam nampan, ke dalam piring yang isinya penuh dengan makanan. Ini Umar sambil mengatakan, makan. Karena Rajab merupakan bulan yang dianggungkan pada zaman jahiliyah, bukan zamannya kita. Menunjukkan apa? Diingkarinya para salaf akan pengkhususan puasa di bulan ini. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, mengkhususkan umrah. Antum mungkin kalau bulan Muharram berangkat ke Masjidil Haram, tidak terlalu banyak. So far kurang lebih. Rabiul Awal, Rabiul Thani, sama. Atau Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kurang lebih. Tapi coba masuk di bulan Rajab. Sudah mulai berjubel umat manusia. Kenapa? Mereka memandang adanya manfaat. Mereka memandang adanya apa? Fadilah. Datang dari mana-mana. Dari India, Pakistan, Kashmir, Bangladesh. dari negeri-negeri Rusia, Azerbaijan, Alban, Kazakhstan, Uzbekistan. Yang di sana tarekat-tarekat sufi banyak sekali. Di bulan Rajab berbondong-bondong umat manusia menjalankan umrah karena mereka memandang adanya fadilah di bulan ini. Pengkhususan inilah yang diingkari. Bahkan pernah suatu ketika Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari pernah suatu ketika salah menyebutkan lafaz atau mungkin lupa. Kata Ibnu Umar, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada para hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah seumur hidupnya berapa kali? Kalau haji berapa kali? Sekali. Haji terakhir. 3 bulan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kalau umrah berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah? Andaman. Naam. Umrahnya Nabi alaihi salatu wasallam berapa kali? Dicoba. Apa lebih? Hah? Tambah sedikit. Berapa Pak Ali? Tambah 1. Nah, berapa kali? 4 kali. Nah. Kata Ibnu Umar, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 umrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya beliau umrah 4 kali. Ihdaha fi Rajab. Kata Ibnu Umar, di antaranya yang 4 itu salah satu di antara keempat umrah di bulan Rajab. Sampai perkataan ini kepada istri tercinta beliau siapa? Aisyah. Mendengar perkataan Ibnu Umar, kata Aisyah, rahimallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Siapa Abu Abdurrahman? Abdullah Ibn Umar. Perkataan tadi Abdullah Ibn Umar yang meriwayatkan, bukan Umar. Anaknya. Abdullah Ibn Umar. Kata Aisyah, rahimallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Ibn Umar. Ma'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Rajab qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah umrah di bulan Rajab sama sekali. Ini penafian dari Aisyah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri tidak pernah umrah di bulan Rajab. Sehingga yang mengkhususkan umrah di bulan Rajab dengan memandang di sana ada fadilah. Maka ini yang diingkari. Ini yang keberapa? Yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Mengkhususkan apa? Mengeluarkan apa? Zakat. Dia tidak keluarkan di bulan-bulan yang lain. Kalau sudah bulan Rajab, mereka keluarkan zakat. Atau sedekah. Atau infak. Bagus sebetulnya. Sedekah. Tapi kalau dilakukan di kapanpun. Tapi ketika mengkhususkan waktu bulan Rajab, pengkhususan ini yang butuh dalil. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hanbal dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, laisa lahu aslun minas salaf. Enggak ada, laisa lahu aslun minas sunnah. Enggak ada dasarnya dalam sunnah. Wa lam yu'raf ahadun minas salaf. Dan tidak pernah dinukil dari satu pun dari kalangan ulama ussalaf. Ini yang keberapa? Yang ke-7. Waktu sempit. Yang ke-8? Mengkhususkan ziarah apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur kapanpun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fazuuha ziarah. Fa innaha tudzakkiru al-akhirah. Dengan berziarah kubur mengingatkan kita kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain mengingatkan kita kepada kematian. Nabi mengkhususkan di bulan Rajab, ini yang tidak dibenarkan. Yang ke-9. La hawaditha adzimah fi Rajab. Enggak ada kejadian-kejadian besar di bulan Rajab itu enggak ada. Tidak ada kejadian besar di bulan Rajab. Kenapa kita sebutkan tidak ada kejadian besar di bulan Rajab? Karena mereka mengucapkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam lahir di malam pertama di bulan Rajab. Agung bulan ini. Jawabannya la hawaditsa 'azimah fi Rajab. Tidak ada kejadian besar di bulan Rajab. Yang mana mereka mengatakan Nabi SAW lahir di awal bulan Rajab. Enggak ada sumbernya. Yang lain lagi mengatakan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam diangkat menjadi Nabi. Di gua apa? Di gua Hira. Datangnya Jibril kata mereka pada malam 25. Pendapat yang lain mengatakan di malam 27 Rajab. Jadi malam 27 mereka berpendapat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul dan juga Isra wal Mi'raj. Dua. Maka mereka agungkan. Tidak ada kejadian besar di bulan. Dan yang terakhir yang ke-10 kita sebutkan satu saja contoh kebid'ahan yang ada di negeri Yaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan negeri ini dari cengkraman Syiah Rafidah. Al-Hawazah. Di Yaman, ada sebuah kota namanya Taiz. Kotanya apa? Taiz. Ta-ain-za. Kotanya ini di perbatasan antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Cuacanya dingin. Mungkin kalau di Jawa ya kurang lebih seperti Batu, Malang. Atau lebih dingin sedikit. Sepanjang tahun, cuacanya tidak berubah. Nah, kota Taiz. Di sana ada sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Janad. Masjid Al-Janad. Alif Lam Jim Nun Dal. Alif Lam Mim atau Alif Lam Jim Nun Dal, Janad. Nah. Mereka mengatakan bahwasanya yang membangun masjid ini adalah Mu'ad ibn Jabal. Siapa Mu'ad? Sahabat Nabi alaihi salatu. Mereka memiliki, mereka memandang keagungan masjid ini. Karena yang membangun siapa? Mu'ad ibn Jabal. Dari sisi sejarah, memang Mu'ad ibn Jabal diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk berdakwah ke negeri ini. Mu'adz ibn Jabal turun. Naam. Berdakwah di negeri Yaman. Sehingga beliau menjadi hakim, menjadi muallim, menjadi qadhi yang menyelesaikan permasalahan umat manusia. Dan Islam ini datang diantaranya dari tangannya sahabat tersebut. Di negeri Yaman. Yaman dahulunya apa? Yahud dan Nasrani. Yaman dahulunya Yahudi dan Nasrani. Saat ini Nasrani sudah enggak ada. Yahudi ada. Sampai saat ini di negeri Yaman. Bahkan diakui oleh Israel. Daulah Sahyuninya. Bahwasanya Yahud Yaman merupakan Yahudi tertua. Sampai sekarang. Ada di negeri Yaman. Nah, wajah mereka menggunakan imamah, surban. Pakai gamis. Mereka Yahudi. Negeri Yaman. Mereka bercocok tanam. Nah, membedakannya apa? Mereka memiliki tambahan rambut yang disebut sebagai zunar. Ini kita pernah melihat di kota Sana'a. Bahkan mereka punya pemukiman khusus di ibu kota Sana'a. Dan mereka punya majelis taklim, Taurat. Kita pernah diperlihatkan butuh Taurat besarnya semeja. Dengan songkok mereka yang kecil. Wajahnya Arab pakai bahasa. Yaman asli. Ada sampai sekarang. Di mana mereka tinggalnya? Di Sa'dah. Markasnya Syiah. Houthi. Yang mana mereka mengatakan maut di Amerika, maut di Israel, kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel. Yang dibunuh siapa? Ahlu Sunnah. orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah mereka sampai detik ini mereka hidup. Ya. Kita kembali ke sebelumnya. Di sana di Taiz ada sebuah masjid yang bernama Janat. Mereka menganggap bahwasannya itu dibangun Mu'adz bin Jabal. Nah. Dan awal Jumat pertama di bulan Rajab, mereka berbondong-bondong mendatangi masjid ini. Nilai histori, nilai sejarah bagi mereka. Dan memandang adanya keutamaan di masjid ini. Sehingga Jumat pertama di bulan Rajab mereka berbondong-bondong. Membawa anak istri. Kalap barakah. Kalap barakah. Ambil barakahnya. Dan ini merupakan perbuatan yang diingkari dari tiga sisi. Sisi yang pertama. Tidak ada sumber yang terpercaya. Bahwasanya masjid itu dibangun oleh Mu'adz bin Jabal. Tidak ada sumber. Lam yathbut anna Mu'adzan ibn Jabal alladhi bana hadzal masjid wa khattathahu. Tidak ada kejelasan yang mengatakan bahwasanya Mu'adz yang membangun masjid ini dan yang membuat desainnya. Tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun ya, boleh apa tidak boleh kita menziarahi masjid sampai melakukan perjalanan jauh? Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Inilah bid'ah. Muncul kemungkaran yang kedua. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la tusyaddu rihal illa ala thalathati masajid. Tidak diperkenankan menggunakan perjalanan jauh, safar demi ibadah, demi salat, melainkan di tiga masjid. Masjid apa? Haram Makki wal Madani. Nah, dan Masjidil Aqsa di Al-Quds sana di Palestina. Maka yang berbondong-bondong sampai melakukan safar ke masjid ini ada dosa yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sana berbagai macam kesyirikan. Mengambil tanah yang menghadap ke kiblat mereka jadikan sebagai obat. Menganggap apa? Barokah tanah. Dilakukan oleh mereka. Terlebih lagi saat ini kota tersebut dikuasai oleh Syiah Houthi. Semakin menjadi-jadi. Mereka ambil tanah dari sisi kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada kemungkaran-kemungkaran yang lain. Ikhtilat bainar rijali wan nisa. Berkumpulnya laki-laki dengan perempuan yang membuka hijabnya. Kemudian berkumpulnya antara anak-anak kecil dengan orang-orang yang dewasa. Dijadikan sebagai tempat dan waktu untuk pelampiasan syahwat. Maka ikhwani hafizakumullah, bagi seorang sunni salafi berkewajiban untuk menerangkan kepada umat ini akan bahayanya bid'ah. Karena terkadang satu bid'ah akan menelurkan kepada bid'ah-bid'ah yang lain. Dan karena syaitan itu lebih cinta kepada bid'ah daripada apa? Maksiat. Karena orang yang menjalankan bid'ah, dia mengakui bahwasanya ini adalah ibadah. Sehingga sulit bagi mereka untuk bertaubat. Karena mereka meyakini bahwasanya ini adalah sunnah. Karena mereka meyakini bahwasanya yang syirik ini adalah tauhid. Mereka meyakini bahwasanya yang batil ini adalah hak. Yang salah ini adalah benar. Maka sulit bagi mereka untuk bertaubat. Kecuali hidayah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemaksiatan, orang minum khamr tahu. Muslim minum khamr tahu. Alkohol ini haram. Hawa nafsu. Seorang Muslim tahu. Zina ini haram. Hawa nafsu. Seorang Muslim tahu. Makan riba haram. Hawa nafsu. Dia tahu hukum. Dan besar kemungkinan dia akan karena dia merasa dia bersalah. Begala bid'ah, sebaliknya. Mangganya lebih dicintai oleh siapa? Iblis. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah hajaba taubata an sahibi bid'atin hatta yada' bid'ata." Allah Subhanahu wa taala memberikan tabir, taubat kepada para pelaku bid'ah sampai mereka meninggalkan kebid'ahannya. Karena jarang sekali mereka yang bertaubat. Dan jarang sekali mereka yang rujuk. Baik itu bid'ah mukaffirah, bid'ah yang dikafirkan seperti bid'atul rafidah, atau bid'ah-bid'ah yang dihukumi fasik oleh para ulama. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, semakin banyak umat manusia melakukan amalan kebaikan, atau semakin banyak umat manusia mengamalkan kebid'ahan, maka akan semakin menjauh dia dari as-sunnah. Ini qaidah. Berkata Imam Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Majtahada sahibu bid'atin istidadan illa sajada. Tidak bertambah pelaku bid'ah semangat menjalankan kebid'ahannya, melainkan akan semakin jauh dia daripada sunnah. Begitu pula perkataan Hasan ibn Ali. Beliau menegaskan, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim." Tidak ada sebuah kaum melakukan kebid'ahan dalam agama mereka. Illa nasa Allah min sunnatihim mithliha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari diri mereka sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin banyak menjalankan kebid'ahan, tertarik dari dirinya sunnah. Maka ini perlu berhati-hati. Nah, terlebih lagi bid'ah-bid'ah yang dijalankan oleh kaum muslimin di bulan lalu, dan ini merupakan evaluasi bagi kita supaya kita tidak terjerumus sebagaimana apa yang mereka terjatuh di dalam bulan Rajab, dan supaya kita mengetahui ilmu atas ketergelinciran para pelaku kebid'ahan, terlebih lagi dari kalangan al-mutasawwifah ad-dhalah, yang mana kita ringkas cuma 10 saja. Yang pertama apa? Nah, Kamis pertama apa di bulan Rajab? Memandikan anak-anak dan membaca doa kesyirikan. Kemudian yang kedua, Kamis pertama masih apa? Memotong hewan kurban. Nah, di mana kemudian sebagian darahnya mereka tempel-tempelkan di pintu dan jendela, di mana mereka berpendapat akan dapat menangkal jin dan syaitan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Kamis pertama masuk ke malam Jumat, mereka melakukan sholat raghaib sebanyak 12 rakaat antara maghrib sampai isya. Kemudian yang keempat, peringatan Isra wal Mi'raj. Yang kelima, puasa di bulan Rajab. Yang keenam, mengkhususkan umrah. Yang ketujuh, mengkhususkan zakat. Yang kedelapan, mengkhususkan ziarah kubur. Yang kesembilan, tidak ada kejadian. Yang ke-10. 1. 6. Bid'ah yang ada di bulan Rajab. Yang terdapat di negeri Yaman. Ilahuna walhamdulillah.